Al-Quran. Maaf ya kalau saya begini bukan saya cari muka. Dan dalam dakwah saya ini saya tidak pernah ikut cara siapa. Cara manusia A, cara manusia B, cara manusia C. Yang saya jalankan dalam dakwah ini adalah karena saya tahu persis bagaimana kebohongan, ketidakbenaran, kekafiran Kristen. Saya tahu. Di sudut mana Kristen mau berlindung? Saya tahu dari liturgikanya, dari ekselejinya, teologianya, sampai kepada eksologinya. Saya tahu eklesiologi. Eklesiologi tentang gereja, sistem pemerintahan gereja. Karena saya bekas pejabat gereja. Cuman saya orangnya tidak mencari-cari fasilitas. Masuk Islam bukan mencari supaya jadi seperti yang lain. Popularitasnya, supaya harta banyak, sekali diundang bayar sekian juta. Saya baru pulang, maaf saja. Wallahi, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui. 3 hari lalu saya dari Pekanbaru ditelepon oleh Ustadz Kipli di yayasan ini. Pak Yahya, cepat datang. Bayangkan saudara saya start mobil dari Pekanbaru, saya tiba menyeberang 3:30 di Merak. Jadi saya tidak tidur 3 malam. Mata saya masih kunang-kunang. Lalu saya terputar-putar sampai di Cibubur cari alamat ini. Saya dengan anak istri, saya keliling Indonesia dengan anak istri. Saya tidak ada driver. Saya keliling Indonesia hanya satu provinsi yang belum saya masukin. Bangka Belitung. Semua Manado pernah. Makassar sering. Di Manado itu saya pernah templak. Saya tembak itu pendeta-pendeta di sana. Semua pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka. Dan memang di sana basisnya. Kenapa saya katakan itu pendeta masuk neraka? Saudara tahu, pendeta mana yang tidak tahu dia masuk neraka? Pendeta yang tidak tahu dia masuk neraka itu pendeta yang bergelar sarjana teologia. Kalau masih STH dia tahu dia masuk surga. Tapi kalau pendeta sudah master, doktor, profesor, dia sudah tahu kakinya sebelah sudah di neraka. Makanya saya alhamdulillah, kalau orang tanya kenapa Yahya masuk Islam? Jawaban saya satu kata, tidak mau masuk neraka, titik. Saudara mau sanggah begitu? Orang Kristen bilang itu pendeta gila, jangan percaya. Itu pendeta klis, itu pendeta stres, jangan percaya. Saya tidak marah, lalu saya katakan gini. Pernah saya uji, saya tinggal di Bandung. Sejak peluk Islam saya di Bandung. 7 bulan saya beragama Islam, saya tanya kepada orang gila yang di Bandung. Cep, apa saat mana Tuhan? Di mana Allah? Dia tunjuk ke atas. Betul atau tidak? Ujung telunjuknya ini kita akan mendapat pembelajaran filsafat. Karena melawan Kristen jangan pakai Al-Quran. Jangankan orang Kristen yang kafir, sedangkan mayoritas Muslim banyak yang tidak mengerti Al-Quran. Jadi jangan pakai Al-Quran, lawan dengan filsafat. Dia katakan di atas. Nah waktu saya masih pendeta, anak saya tanya, Pak mana Tuhan? Kebetulan di rumah saya ada gambar Yesus, itu sana Tuhan. Anak saya bilang bukan main, kasihan Tuhan Pak ya. Kok bisa hancur-hancur begitu loh? Saya bilang memang itu Tuhan. Nah, jadi mari kita lihat antara tadi kan Kristen tuduh saya gila kan begitu. Kita buktikan secara ilmiah, saya tidak suka tidak dengan ilmiah. Makanya saya bilang tuh jaringan Islam liberal itu coba kasih berhadapan dulu sampai di mana tingkat permainan logikanya. Saya tamat doktor filsafat, 1, indeks prestasi IPK saya 3,83. 3,183 indeks prestasi kumulatif saya. Jadi saya mau ingin sekali mau bicara tentang filsafat. Tidaklah teori mencapai kebenaran fakta jika teori memaksa untuk merubah fakta. Nah, karena lemahnya teori Bible, sudah ketahuan palsunya, bagaimana supaya menguatkan, dihadirkanlah studi antropomorfis. Itu tentang manusia. Jadi digambarkan orang yang sekarat, menderita, supaya kita kasihan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa anak saya katakan, mana Tuhan? Itu di dinding. Orang gila katakan, itu di atas. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah rahimakumullah. Saya dengan orang gila itu, siapa yang gila kira-kira? Siapa yang gila? Siapa yang gila? Tidak dong. Tidak, ini dia mereka menuduh saya masuk Islam gila, kan begitu? Ya kita harus lawan. Siapa yang gila kira-kira? Yang tunjuk ke atas atau tunjuk ke dinding? Di dinding. Nah makanya saya katakan tadi, tunggu dulu, orang Kristen itu nggak berkutik. Makanya saya bilang bikin di gereja. Kalau lain waktu lagi di depan gereja bila perlu. Kemarin saya di Masjid Arauda, Harapan Indah, itu gereja tanggal 19 Desember kemarin saya takbik akbar di sana. Di lapangan depan gereja, libur tuh gereja. Coba tanya. Saya tunjuk-tunjuk tuh pendeta sana masuk neraka itu. Jangankan jemaatnya, pendetanya aja neraka apalagi jemaatnya. Nah, itu. Ya saya tidak pernah minta-minta umat apa jemaah bela sama saya. Enggak, jangan bela. Doain saja, itu lebih kuat. Amin ya robbal alamin. Mati satu kali, hidup satu kali. Tapi orang seperti saya kalau mati, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah dijanjikan oleh Al-Qur'an. Walau ana ahlal kitab. Aman wa taqawla kafarna anhum syai'ati. Wala akalnakum jannati na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab, maksudnya pendeta, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi pendeta yang masuk surga di Indonesia ini cuma satu, pendeta Yahya Waloni ini, orang Manado, menang nampang doang. Banyak sekali di sini, kafir-kafir semua itu. Saya main tunjuk, ya, di Kendari saya pernah ceramah, di samping gereja Gap Sultra, di samping Masjid Al-Akbar, hanya beda dinding begini. Waktu saya ceramah, ada pendeta dengar, namanya Pendeta Wilson, teman kuliah saya. Memang paling goblok waktu kuliah. Lalu saya tunjuk, saya katakan, Wilson itu pendeta sana itu masuk neraka. Wilsonnya ketawa. Memang begitu kalau kafir gak tahu diri ya. Dia ketawa sama saya. Ah, ada kasat intel dengar, polisi. AKP Tinduku, Kasat Intel Polres Kendari, datang sama saya. Ah, polisi-polisi muslim ini dia sudah cuci, dia sudah brain, otak apa, bos, dia cuci otak mereka, datang ke saya. Pak Yahya, apa? Kalau boleh angkat kaki dari Kendari. Kenapa? Komandan saya bersenjata. Dia marah sekali sama Pak Yahya. Oh begitu, suruh ke sini dia. Datang tuh AKP, Agen Komisaris Polisi. Datang ke saya, datang dan tanyakan. Assalamualaikum, saya nggak balas karena ente belum sunat. Saya diam-diam aja. Langsung dia tanya sama saya, Ustadz, saya tidak senang. Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka. Hei, saya bilang jangankan pendeta ente, ente biar jenderal 100 bintang juga neraka. Kamu mau sidang mau tangkap apa sama saya? Tidak ada dalam sistematika yuridis di Indonesia orang bicara surga neraka masuk penjara. Sini, kalau tidak senang ada dua alternatif, tuntut secara hukum atau debat secara terbuka. Coba satu waktu orang Jakarta ini tolong kondisikan saya dengan pendeta mana yang mau berdebat. Saya sudah bilang tadi sama panitia apa yayasan di sini, tolong di apa dikondisikan di apa diatur, di jangan bikin yang besar-besaran. Sudah capek juga saya dengan fitnahan ini. Iya, kami masuk Islam punya dasar yang kuat, punya argumen yang kuat. Rasa-rasanya tidak cukup kalau hanya 3 buku kalau saya tulis. Selama kurang lebih 4 tahun saya beragama Islam, dari 11 Oktober 2006 sampai hari ini, Allahu Akbar. Setiap tahun saya bikin buku, Dan buku ini bukan saya pakai untuk supaya saya banyak uang, bukan. Buku ini saya pakai membiayai anak istri dan keluarga saya, dan paling utama adalah membeli bensin keliling Indonesia pakai mobil. Kerjaan saya hancurkan Kristen sampai mati, itu niat saya, bukan cari muka, enggak. Saya sudah katakan jangan dibela. Tidak usah saya dibela, cukup didoain, itu lebih kuat. Saya tidak pernah takut dengan kematian, saya tidak pernah takut dengan penjara. Dalam buku saya sudah tulis. Karena saya tahu bagaimana menyerang Kristen. Saudara bayangkan. Berpuluh-puluh tahun orang Kristen itu hidup dalam kesombongan. Kalau mau diyakinkan, jangan harap dia percaya. Al-Quran sudah jelas. Nabi Isa sebelum beliau dimuliakan Allah, terangkat, dia pesan di dalam Yohanes 14 jelas sekali. Yohanes 14, 15 sampai 17. Makna filosofis yang terkandung dari kalimat Yesus anggaplah Isa. Begitu. Atau Isa anggaplah Yesus. Karena nama Joni yang di Bekasi pasti beda dengan Joni yang ada di apa sana? Di apa? Bogor. Pasti beda. Joni Bekasi dengan Joni di Bogor pasti beda. Nah, Yesus dan Isa ini sudah pasti beda. Anggaplah Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Di dalam kalimat ayat itu jelas. Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong di tengah-tengah kamu. Ayat 17 berubah. Dia janjikan 15 seorang, 17 jadi yakni Roh Kudus. Yang dijanjikan orang yang datang angin. Di sini satu kebohongan. Siapa orang ini? Nah, dalam penelitian, ternyata itu sama dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, Asop. Jadi Al-Quran jangan membandingkan ya, maaf ya. Jangan sekali-kali ada orang bilang, saya Kristolog. Apa itu Kristolog? Kristolog. Log itu atau logika and logos. Theos and logos. Teologia, ilmu tentang ketuhanan. Ilmu tentang firman atau logos dalam bahasa Yunani. Jadi kita jangan pakai istilah itu. Jangan pakai, oh ini ahli Kristolog. Ahli Kristolog tidak pernah memperalat Al-Quran menjadikan pembanding. Hati-hati. Karena kenapa? Saya sudah berpikir, kalau Al-Quran kita jadikan pembanding, ingat baik-baik, walaupun dia kafir, dia juga punya teori, dan dia anggap teorinya itu benar. Nah, ketika kita sodorkan Al-Quran, takutnya Al-Quran ini menjadi fitnah. Nah, ketika Al-Quran difitnah, kita tidak bisa lagi tahan diri, emosi, dan terjadilah anarkis. Disitulah keuntungan bagi kafir. Saya mau kasih tahu, argumen kafir itu disanggah dengan kekafiran mereka sendiri, dengan Bible mereka, bukan Injil. Karena Injil itu tidak pernah dalam bentuk buku. Barbara Tirings, Profesor Dr. B.J. Bolan sudah meneliti selama 20 tahun bahwa tidak pernah menemukan naskah laut mati, The Dead Sea Scrolls, bahwa Yesus pernah mati di tiang salib, itu adalah omong kosong. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Dan Isa yang ada itu sekarang dalam bentuk gambar Yesus, itu adalah artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Bayangkan, gobloknya tuh Kristen-Kristen. Termasuk saya juga dulu. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, bukan karena saya pintar, bukan. Nggak ada pintar bodohnya, nggak ada. Orang masuk Islam bukan bodoh atau pintar, bukan. Tapi karena diberi hidayah, mahal sekali. Makanya saya perjuangkan Islam ini mati atau hidup. Tidak pernah istirahat. Saudara ke mobil saya dan lihat, pakaian kotor minta ampun di dalam mobil itu. Ya? Saya ketemu jemaah tablik di mana-mana sampai jidatnya sudah hitam-hitam, saya tanya, "Antum masuk surga?" "Insya Allah, Ustaz." Padahal tiap hari sujud berdiri, sujud berdiri. Ditanya masuk surga? Insya Allah, gak pernah pasti. Nah, kalau hari Minggu begini, waktu saya masih pendeta, saya katakan, setiap yang percaya kepada Yesus, pasti masuk surga. Walaupun gak cebok, begitu kira-kira ya. Walaupun gak cebok, masuk surga. Gak sunat, masuk surga. Saya pikir-pikir terlalu simple masuk surga ini. Masa orang mabuk masuk surga? Pendeta minum sisa-sisa perjamuan suci, anggur kolesom, itu kan darah Yesus. Iya, anggur kolesom. Roti yang dibeli sama ongkok yang kafir Cina itu, dipotong-potong, itu tubuh Kristus. Saya bilang ini pekerjaan gila. Tanyakan kepada beberapa peneliti, orientalis barat, sampai kepada pakar-pakar ulama-ulama di Timur Tengah. Dan mereka mengatakan bahwa semua itu adalah spekulasi filsafat Paulus. Jadi Paulus menggambarkan bahwa Isa yang lahir spektakuler itu, itulah Tuhan katanya yang menjelma sebagai manusia. Nah, lalu harus disembah. Dengan cara bagaimana? Dia membawa ketuhanan Yesus itu ke tengah-tengah komunitas Yahudi, langsung ditolak mentah-mentah oleh Yahudi. Nah, bagaimana sampai Yahudi mendukung Paulus, mendukung Kristen? Maka terjadilah ayat yang disebut walantardo ankal yahudu walanasrohata tatabia milatahum. Yahudi tidak mendukung Kristen dalam ketuhanan. Tetapi Yahudi mendukung Kristen karena melihat Kristen sama membenci terhadap Islam. Nah, di situ mereka dukung Paulus. Oke, kami adakan kesepakatan politik. Kami dukung. Berdirilah yang disebut dengan APEC. American Israel Public Affairs Committee. Itu badan yang menangani bagaimana menguasai liga-liga Arab sampai sumber daya alam yang ada di Timur Tengah dirampok habis-habisan oleh Yahudi dan kaki tangannya Kristen itu. Jadi saya sangat setuju apa yang dibilang Al-Quran. Kok saya bilang begini?